apakah boleh yang memberi makan orang miskin tersebut adalah anak dari orang tua tersebut, dikarenakan orang tua tersebut tidak punya penghasilan? Boleh. Nah, diperbolehkan, bahkan ini termasuk kebaikan. Apa hukumnya? Dan apakah pikun termasuk penyakit? Nah, ya. Adapun kalau dia pikun, yang menyebabkan dia tidak mampu mengingat, ya, sehingga statusnya sama dengan orang gila. Statusnya sama dengan orang gila, dan mereka yang seperti ini tidak ada kewajiban apa-apa, tidak wajib puasa dan tidak wajib mengqadha, tidak ada fidyah. Nah, disebabkan karena terangkat dari mereka pena